Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين رحمكم الله. والحمد لله pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam pengajian rutin yang kita laksanakan pada setiap malam Sabtu, yang sekiranya pada malam hari ini sebagai pembukaan dari daurah ilmiah yang insyaallah taala akan diadakan di masjid kita ini, sekiranya yang mengisi pengajian kita pada malam hari ini antara Maghrib dan Isya adalah Al-Ustaz Al-Fadil Muhammad Ridwan Hafizahullah Ta'ala. Akan tetapi beliau meminta udzur untuk malam hari ini, beliau beristirahat mungkin karena kelelahan dari safar, sehingga insyaallah taala untuk mengisi pengajian pada malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan hadis Abi Dzar, demikian pula hadis Aisyah, hadis Mu'ayqib yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Babul Khusyu' dalam Kitabus Shalah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang hukum al-iltifat, hukum menoleh di dalam solat. di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abd, bahwa itu adalah culikan syaitan yang mengambil kesempatan untuk melalaikan seorang muslim dalam salatnya dan menghilangkan kekhusyuannya dengan menoleh ke sana dan kemari, yang menunjukkan bahwa dia dalam keadaan tidak tenang dalam salatnya. Dan telah kita jelaskan hukum iltifat ini, bahwa asal hukumnya adalah perkara yang makruh, perkara yang sangat dibenci. Sebab yang demikian akan menghilangkan inti dan ruh dari salat seorang, yaitu al-khusyu'. Terkecuali apabila ada hajah seseorang menoleh dengan syarat bahwa dia tidak membelakangi kiblat. Telah kita sebutkan bahwa sepakat para ulama, barang siapa yang menoleh yang menyebabkan seluruh tubuhnya berpaling dari kiblat, maka solatnya batilah, solatnya menjadi batal. Demikian pula tidak diperbolehkan bagi dia untuk mengangkat pandangannya ke atas, berdasarkan hadith-hadith yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang diharamkannya dan tidak diperbolehkannya seorang muslim yang sedang solat mengarahkan pandangannya ke atas. Apabila ada hajah, maka diperbolehkan. Telah kita sebutkan beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bolehnya. Perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang tidak diingkari oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada saat beliau menoleh di dalam salatnya dan melihat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafiz Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, وعن أنس قال داري أنس رضي الله تعالى عنه بلي بركاته أنس بن مالك أبو حمزة بلاي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاه برسبد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. Apabila salah seorang kalian di dalam salatnya, yakni di saat dia sedang mengerjakan salat, فإنه يناجي ربه, maka sesungguhnya orang yang sedang salat tersebut sedang bermunajah kepada Rabbnya, bermunajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud munajah di sini bahwa Allah jalla wa ala senantiasa memberikan rahmat kepadanya dan meridai orang yang sedang melakukan salat tersebut, sehingga orang yang sedang mengerjakan salat ini hendaklah menghadapkan dirinya dan menghadirkan hatinya dan meyakinkan dalam dirinya bahwa dia sedang berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sedang bermunajah dengan Allah jalla wa ala. Maka apabila salah seorang kalian di dalam solat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا يَبْسُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا أَنْ يَمِينِهِ, maka janganlah salah seorang kalian meludah di hadapannya, meludah ke depan, wala an yaminih, demikian pula janganlah salah seorang kalian meludah ke sebelah kanannya, walakin an shimalihi tahta qadamih, akan tetapi apabila dia hendak meludah, maka dia boleh meludah ke arah kirinya, sebelah kiri di bawah kakinya, sebelah kiri di bawah kaki. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, dengan lafaz yang lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan au tahta qadamihi, ataukah di bawah kakinya. Yakni sebelah kiri dia meludah, ataukah dia meludah di bawah kakinya. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sisi kedudukan hadis ini telah disebutkan oleh Al-Hafidh rahimahullahu taala bahwa hadis ini disepakati tentang kesahihannya, sebab telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sehingga tidak ada iskal, tidak ada masalah dari sisi keabsahan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini. Adapun dari sisi kandungan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana ahadukum fi shalah," apabila salah seorang kalian berada di dalam salatnya, maka sesungguhnya dia sedang bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia sedang bermunajah di mana Allah Jalla wa Ala senantiasa menurunkan rahmat kepadanya dan mendatangkan keridhaan kepadanya, fala yabsuqanna, maka jangan sekali-kali salah seorang kalian itu meludah, mengeluarkan lendir atau dahak. Yabsuqanna, yaitu mengeluarkan al-busaq, atau juga disebut al-buzaq atau al-busaq. Ada tiga lafaz yang maknanya sama. Busaq dengan sad atau dengan sin, busaq atau dengan za, buzaq. Ketiga-tiganya boleh. Yabzuqanna, yabsuqanna, yabsuqanna. Sad, sin, dan za. Maknanya adalah mengeluarkan lendir atau meludah. Maka janganlah salah seorang kalian meludah baina yadaihi, di hadapannya. Wala an yamini, demikian pula jangan dia meludah di sebelah kanan. Maka dari hadis ini kita mendapatkan faedah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang muslim di dalam salatnya agar senantiasa dia khusyuk, tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan dia melanggar dan merusak adab salatnya. Dan di antara perkara yang dapat merusak adab salat seseorang adalah meludah. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, dan asal hukum dari pelarangan Nabi alaihi salatu wassalam adalah haram. Fala yabsuqanna, maka jangan sekali-kali kalian meludah sedangkan dia di dalam sholatnya. Maka ini menunjukkan tidak boleh seseorang di dalam sholat meludah ke depan, yang tentunya dia meludah ke arah kiblat, ataukah dia meludah ke sebelah kanan, ataukah dia meludah ke sebelah kanannya. Dalam hadis Anas bin Malik di sini disebutkan bahwa pelalangan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya di dalam salat secara khusus. Fis salati, apabila salah seorang kalian berada di dalam salat. Lalu apa hukumnya kalau seorang meludah di luar salat? Dia meludah menghadap kiblat misalnya, dia meludah ke arah kiblat. Ataukah dia meludah ke sebelah kanannya di luar salat? Hal ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Disebabkan karena adanya beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pelarangan meludah ke arah kiblat secara mutlak, dan tidak disebutkan di situ pengkhususan di dalam salat. Di antaranya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari hadis Hudzaifah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tafala tujahal qiblah jaa yaumal qiyamati wa tuflatuhu baina 'ainayhi." Barang siapa yang meludah ke arah kiblat, dan tidak disebutkan dalam hadis ini di dalam salat, barang siapa yang meludah ke arah kiblat, maka dia akan datang nanti pada hari kiamat dalam keadaan ludahnya tersebut berada di hadapannya atau di matanya, di antara kedua matanya. Dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu tersebut dengan sanad yang sahih. Demikian pula di dalam hadis yang lain, hadis hasan berdasarkan beberapa jalan yang datang dalam riwayat ini dari hadis Sa'id bin Khallat, bahwa ada seseorang meludah ke arah kiblat, lalu kemudian pada saat selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, la yusalli lakum, orang ini jangan memimpin salat kalian, menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela seseorang yang meludah ke arah kiblat. Dan disebutkan di dalam riwayat tersebut secara umum, barang siapa yang meludah tujahal kiblat, meludah ke arah kiblat, dan tidak disebutkan apakah itu dalam salat ataukah di luar salat. Maka berdasarkan hadis-hadis yang umum ini, maka sebagian para ulama, dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwa pelarangan ludah meludah ke arah kiblat secara mutlak tidak diperbolehkan. Apakah di dalam sholat ataupun di luar sholat. Walaupun ada sebagian dari kalangan para ulama yang mengkhususkan hadis-hadis tersebut. Mereka mengatakan bahwa hadis-hadis yang bersifat umum ini, seperti hadis Hudzaifah, demikian pula hadis As-Sa'ib bin Khallat radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis-hadis ini umum, maka dikhususkan dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Akan tetapi yang zahir, wallahu a'lam bis-shawab, hadis-hadis ini masing-masing menjelaskan tentang hukum. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an menjelaskan tentang hukum dalam salat. Hadis-hadis yang lain, Hudzaifah, As-Sa'ib bin Khallat dan yang lainnya juga menjelaskan tentang hukum secara umum, apakah di dalam salat ataukah di luar salat. Maka yang zahir wallahu ta'ala a'lam, yang rajih dalam perkara ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa kita tidak diperbolehkan meludah ke arah kiblat, apakah di dalam salat ataukah di luar salat. Demikian pula meludah ke sebelah kanan, hendaklah kita menghindari untuk meludah ke sebelah kanan, apakah di dalam salat ataukah di luar salat, berdasarkan keumuman hadis-hadis dan beberapa riwayat yang datang menunjukkan secara umum tidak diperbolehkannya seorang meludah baik di dalam salat maupun di luar salat ke arah kiblat maupun ke sebelah kanan. Oleh karena itu, Abdul Razzaq rahimahullahu taala beliau meriwayatkan dalam kitabnya Al-Musannaf bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau membenci dan tidak menyukai untuk meludah ke sebelah kanannya walaysa fis shalah, dalam keadaan beliau bukan di dalam salat. Di luar salat beliau tidak meludah sebelah kanan. Nah, maka ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu memahami keumuman dari riwayat tersebut, apakah di dalam salat maupun di luar salat. Demikian pula dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, beliau mengatakan ma basaqtu an yamini mundu aslamtu, aku tidak pernah meludah ke sebelah kananku semenjak aku telah masuk Islam. Semenjak aku masuk Islam, aku tidak pernah meludah ke sebelah kanan. Demikian pula yang datang dari beberapa athar dari para ulama as-salaf seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, di mana juga beliau melarang seorang meludah menghadap kiblat, demikian pula meludah ke arah kanannya, baik di dalam salat maupun di luar salat. Maka ini wallahu taala a'lam adalah pendapat yang lebih berhati-hati agar kemudian kita tidak meludah ke arah kiblat dan ke sebelah kanannya, apakah di dalam salat maupun di luar salat. Adapun hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dikerjakan di dalam salat, yaitu meludah ke depan dan meludah ke sebelah kanan. Lalu apa illahnya? Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang di dalam salatnya untuk meludah ke hadapannya ataukah ke sebelah kanan? Adapun di larangnya seorang meludah ke arah kiblat disebabkan karena di hadapannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang bermunajah kepada Allah Jalla wa Ala sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, fa innahu yunaji rabbah, karena sesungguhnya dia sedang bermunajah kepada Allah Jalla wa Ala. Maka jangan dia meludah. Allah Jalla wa Ala berfirman, aynama takunu fa thamma wajhullah, fa thamma wajhullah, dimanapun kalian berada maka di sanalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak diperbolehkan meludah ke hadapan disebabkan itu adalah arah kiblat dan kita sedang bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja ikhwan, ya, seseorang meludah di hadapan orang saja, jangankan di hadapan Allah Jalla wa ala, kita lewat, kita meludah di hadapan orang, di situ ada orang sedang duduk, kita meludah di hadapannya, apa tidak tersinggung orang itu? Iya kan? Nah, dia akan marah. Ada apa orang? Dan itu termasuk idza menurut mereka, mendatangkan gangguan kepada mereka, apalagi kepada Allah Jalla wa ala. Termasuk di antara su'ul adab, adab yang buruk seorang meludah sedangkan di hadapannya Allah Jalla wa ala. Mungkin saja ada yang mengatakan, bagaimana mungkin dikatakan bahwa di hadapannya itu Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Azza wa Jalla itu di atas langit? Bukan di depan. Allah kan di atas. Sehingga tidak ada salahnya seorang itu meludah ke depan dan bukan su'ul adab, kata mereka, karena Allah itu di atas bukan di depan. Maka kita menjawab bahwa yang pertama, sebagai seorang muslim, untuk istislam, menerima apa saja yang datang dari Allah Jalla wa Ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila hadis tersebut telah sahih, maka jangan kita melakukannya. Jangan kita mengamalkan, jangan kita melanggar apa yang telah disebutkan oleh sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi kalau sampai kita mengiktirad, membantah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan alasan bahwa ini tidak masuk akal, ataukah dengan alasan bahwa ini kelihatannya bertentangan dengan akal sehat. Perlu kita mengetahui bahwa apabila hadis tersebut sahih, maka tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengajarkan kepada mereka syariah ini untuk menjadikan akal-akal mereka itu tercengang, bukan untuk membingungkan mereka. Untuk menjadikan akal-akal mereka itu ta'ajub dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan keajaiban dan penuh dengan keagungan. Dan bukan untuk menentang akal yang sehat tentunya. Adapun mereka mengatakan bahwa hadis tersebut walaupun sahih tapi bertentangan dengan akal, ini tidak mungkin. Kalau bertentangan dengan akal yang sakit, bertentangan dengan akal yang telah dicampuri dengan berbagai macam kesesatan dari ilmu kalam, ilmu filsafat, dan penyakit-penyakit yang lainnya, maka memang demikian keadaannya. Akan tetapi dengan akal yang sehat tidak akan mungkin bertentangan dengan apa yang telah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama yang menjadi sikap seorang muslim, apabila riwayat tersebut telah sahih, maka hendaklah kita mengamalkan. Apakah kita mengetahui hikmahnya atau tidak? Lihat bagaimana sikap Umar bin Khattab, Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala an, pada saat beliau mencium Hajar Aswad. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Inni a'lamu annaka hajar, la tadurru wa la tanfa'. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yuqabbiluk ma qabbaltuk." Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Saya mengetahui kamu ini hanya sebongkah batu saja. Kamu tidak bisa mendatangkan kemudaratan, tidak pula bisa mendatangkan manfaat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Apa faedahnya?" Tapi karena beliau melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam manasik haji, beliau pernah mencium Hajar Aswad, dan apa yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa itu termasuk ibadah, maka dikerjakanlah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal Umar tidak mengetahui apa hikmahnya. Beliau hanya mengerjakan disebabkan karena beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Maka sikap kita adalah menerima. Kemudian yang kedua, tidak bertentangan antara hadis ini dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allahu Jalla wa'ala itu di atas arasy, di atas langit. Tidak bertentangan. Allah di hadapan kita, ya, di saat kita dalam solat kita sedang bermunajah kepada Allah Jalla wa'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kita. Tidak bertentangan. Min babi taqribil mithal, untuk kita mendekatkan ya perkara ini, bahwa di kalangan makhluk pun ada yang seperti itu. Di antara makhluk ada yang kita mengatakan bahwa dia berada di atas dan dia berada di hadapan kita. Sebagai contoh, matahari. Coba kita berjalan-jalan di pinggir pantai dan melihat matahari di saat matahari itu akan terbenam. Matahari itu di mana ya, akhwan? Hah? Di hadapan kita? Iya. Di hadapan kita. Nah. Lalu di mana letak matahari? Hah? Apakah matahari turun ke dunia, ke bumi? Hah? Mungkin singgah ke tempat seseorang? Ataukah dia jatuh di daerah tertentu, di bumi? Tidak. Matahari tetap di atas. Dan pada saat itu kita mengatakan matahari berada di hadapan kita dan matahari tetap berada di atas. Tidak bertentangan. Ya. Kalau ini di antara makhluk terjadi yang demikian, mimba bi aula. Ya. maka apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih memungkinkan lagi apalagi telah datang nas-nas yang menunjukkan bahwa seorang yang sedang mengerjakan salat sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapannya Allah dan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit, tidak bertentangan antara dua perkara tersebut. Kemudian kenapa kita dilarang meludah sebelah kanan? Hal itu telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam illahnya, sebabnya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Abi Hurairah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tidak bolehnya seorang meludah ke sebelah kanan, fa inna an yaminihi malaka, karena sesungguhnya di sebelah kanannya itu ada malaikat yang senantiasa mencatat amalan, ya, yang senantiasa mencatat amalan seorang dari amalan-amalan baiknya. Sehingga dalam hal untuk ikram memuliakan malaikat tersebut yang senantiasa mencatat amalan-amalan kebaikan, maka hendaklah kita sebagai orang yang beradab untuk tidak meludah pula ke sebelah kanan. Maka ini juga menunjukkan bahwa hal ini tidak diperbolehkan dilakukan baik di dalam sholat maupun di luar sholat dengan illah seperti ini. Kita tidak boleh mengarah kiblat. Demikian pula kita tidak boleh meludah ke sebelah kanan, apakah di dalam sholat maupun di luar sholat. Wallahu a'lamu bissawab. Lalu apa solusinya kalau seorang hendak meludah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, walakin an shimalihi tahta qadamih. Akan tetapi kalau dia hendak meludah, maka hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya atau di bawah kakinya. Dalam riwayat yang lain, au tahta qadamihil yusra, ataukah di bawah kakinya yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Nah, maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang bolehnya meludah di dalam salat. Apabila hendak meludah, maka meludahlah ke sebelah kiri atau di bawah kaki kiri. Yang jelas jangan ke depan, jangan pula meludah ke sebelah kanan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Akan tetapi hadis ini iskal. Ada masalah lagi. Kenapa? Sebab pada saat kita sholat, tentunya kita sholat di masjid. Sementara di dalam hadis yang lain, dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-busaqu fil masjid khathiyah." Meludah di masjid itu adalah satu kesalahan, termasuk perbuatan dosa. Wa kafaratuha dafnuha, sedangkan penebusnya adalah menghapus dan membersihkan ludah tersebut. Sementara dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan tetapi dia meludah sebelah kiri boleh atau di bawah kakinya. Nah, kalau kita meludah sebelah kiri, berarti kan kita tetap di masjid kalau kita mengerjakan sholat di masjid. Sementara hadis yang telah kita sebutkan tadi mengatakan bahwa meludah di masjid itu adalah satu kesalahan, termasuk perbuatan dosa. Nah, sehingga dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan antara hukum meludah apabila kita sedang berada di dalam masjid ataukah kita sedang berada di luar masjid. Hendaklah dibedakan. Kalau di luar masjid boleh kita meludah sebelah kiri misalnya. Mungkin kita sholat di lapangan atau mungkin kita sholat di rumah misalnya, atau di tempat yang lain, di kapal, ya, atau di pesawat. Meludah boleh meludah sebelah kiri karena itu bukan masjid. Yang tidak diperbolehkan adalah meludah di masjid. Nah, sebelah kiri atau di bawah kakinya. Akan tetapi kalau seorang itu berada di dalam masjid, maka tidak dibolehkan. Walaupun sebelah kiri, bukankah dia meludah di masjid? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum, al-busaqu fil masjid khathiah. Meludah di masjid itu adalah satu dosa. Tidak diperbolehkan. Sehingga dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa apabila orang hendak meludah sementara dia di masjid, aw yaf'alu hakadha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan pada waktu itu, hendaklah dia melakukan seperti ini, lalu dia mengambil pakaiannya, ya, lalu dia meludah di pakaiannya tersebut lalu dikosokkan, ya. Nah, atau misalnya pakai sorban, ya, diambil potongan sebagian dari sorbannya, meludah, selesai, digosokkan. Wa hakka ba'dahu bi ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meludah itu di pakaian beliau, lalu kemudian beliau menggosokkannya untuk menghilangkan ketebalan dari ludah tersebut. Nah, sehingga dalam hal ini apabila seorang dalam masjid, maka kalau terpaksa dia harus meludah, maka dia meludah dengan cara gimana? Pakaian. Ataukah mungkin dia sedang pakai sorban, di sorbannya. Atau dia punya tisu, dia ambil tisunya meludah di tisu. Ya, atau mungkin sapu tangan. Yang jelas jangan dia meludah, jangan di hadapannya, jangan sebelah kanan, jangan sebelah kiri atau di bawah kaki kiri pada saat dia sedang di masjid. Nah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan al-busaqu fil masjidi khathiah. Meludah di dalam masjid itu adalah satu kesalahan. Apabila seorang telah terlanjur meludah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa kaffaratu hadafnuha. Adapun penebus dari dosa dan kesalahan tersebut adalah dengan cara menghilangkannya, melenyapkannya. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan dari sini juga kita mendapatkan faedah yang menunjukkan bahwa ludah itu tidak termasuk najis. Nah, ludah tidak termasuk najis. Kalaulah itu najis, tentunya tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sesuatu lalu kemudian dikenakan ke pakaian beliau dalam keadaan sesuatu itu najis. Dan tidak mungkin beliau melanjutkan sholatnya dalam keadaan demikian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat memimpin para sahabat dalam salah satu sholat jamaah, lalu di pertengahan sholat beliau melepaskan sendalnya. Para sahabat ketika melihat itu, maka mereka pun melepaskan sendal-sendal mereka. Setelah selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada para sahabat, mengapa kalian melepaskan sendal-sendal kalian? Kata para sahabat, kami melihat engkau melepaskan, maka kami pun ikut melepaskan ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab mengapa beliau melepaskan sendalnya. Disebabkan karena pada saat beliau sedang sholat, datang Jibril dan mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di kedua sendal beliau tersebut, atau di salah satu dari sendal beliau tersebut, ada kotoran, ada najisnya. Maka apabila salah seorang kalian datang ke masjid dan hendak sholat dengan menggunakan kedua sendalnya, maka hendaklah dia membalik terlebih dahulu melihat bagian bawahnya. Apabila dia melihat ada kotoran atau najis, maka hendaklah dia menggesekkannya ke tanah. Thumma liyusalli fihima, kemudian dia boleh sholat dengan menggunakan kedua sendal tersebut. Maka ini ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, beberapa faedah yang berkenaan tentang hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wa anhu qala, dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kana qiramun li Aisyata, adalah qiram, yang dimaksud qiram adalah tirai yang tipis. Tirai yang tipis, yang biasanya digantung di dinding, ya, yang tipis. Ada sebagian mengatakan bahwa tirai tersebut agak tebal dan memiliki warna-warni yang dilekatkan di dinding. Kana qiramun li Aisyata, adalah qiram, ya, tirai tersebut milik Aisyah. Satarat bihi janiba baitiha, menutupi salah satu bagian dari rumah beliau. Maka ketika Aisyah radhiyallahu taala anha memasang tirai tersebut, ya, semacam kain yang dipasang di dinding, faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada Aisyah, amiti anna qiramaki hadha, hilangkanlah. Amiti al-imatah maknanya adalah al-izalah, menghilangkan. Amiti anna, hilangkanlah dari kami, ya, tirai kain tersebut yang telah digantung oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati, karena sesungguhnya gambar-gambar, corak-corak yang terdapat di tirai tersebut, pada kain tersebut, senantiasa memberikan pengaruh di dalam sholatku, di saat aku sedang mengerjakan sholat. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wattafaqa ala hadithiha fi qissati ambijaniyati Abi Jahmin. Dan telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam hadisnya, dalam kisah ambijaniyati Abi Jahmin. Wafihi, dan di dalam riwayat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innaha alhatni an salati, sesungguhnya pakaian tersebut melalaikan aku dari salatku. Yang dimaksud oleh beliau pada riwayat ambijaniyah Abi Jahm ini adalah kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana ada seorang yang bernama Abu Jahm dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Amir bin Hudzaifah. Beliau ini menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamisah, pakaian yang memiliki corak-corak, ada, ya, gambar-gambarnya. Nah, walaupun itu bukan gambar hewan, bukan gambar manusia, gambar, ya, corak-corak yang terdapat di pakaian tersebut. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya, ya. Lalu di dalam salat, dalam keadaan beliau memakai pakaian tersebut, beliau merasa terganggu. Beliau merasa bahwa pakaian yang beliau pakai itu menghilangkan atau mengurangi khusyuk yang sedang beliau kerjakan dalam salat. Setelah selesai sholat, maka beliau memerintahkan pada para sahabat, bawalah khamisah ini, kembalikan kepada Abu Jahm. Ya, wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jahm, dan datangkanlah sebagai penggantinya. Jangan pakaian khamisah ini yang ada corak-coraknya, akan tetapi hendaklah yang engkau bawakan kepadaku dari milik Abu Jahm adalah ambijaniyah, pakaian yang agak kasar, yang situ tidak ada corak-coraknya, ya, yang tidak ada gambar-gambarnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innaha alhatni anifan an salati, karena sesungguhnya dia telah melalaikanku dari salat yang sedang aku kerjakan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Anas bin Malik yang pertama, demikian pula yang berikutnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, menjelaskan kepada kita anjuran untuk khusyuk dan menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat melalaikan seorang dari sholat, termasuk diantaranya adalah adanya gambar-gambar, ya, adanya corak-corak, tulisan-tulisan yang dapat melalaikan seorang dari sholatnya. Oleh karena itu para ulama salaf, mereka membenci untuk menaruh atau menulis sesuatu di arah kiblat agar kemudian tidak melalaikan seorang pada sholatnya yang dikerjakan. yang sangat menyedihkan keadaan kaum muslimin sekarang ini, subhanallah, disebabkan karena kejahilan mereka tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat, ya, di masjid-masjid, di bagian depan, banyak sekali tulisan-tulisan. Ada yang menulis al-asmaul husna, ada yang menulis kaligrafi yang entah, tidak diketahui apa artinya, ya, yang tidak diketahui apa bacanya, kecuali setelah, ya, kita perhatikan betul, ini apa sih yang tertulis ini. Nah, melalaikan seorang dari sholatnya. Ataukah tulisan-tulisan yang lain, sebelah kanan Allah, sebelah kiri Muhammad, ya, seperti yang kita ketahui di sebagian masjid, dengan tulisan yang besar lagi, Allahul Musta'an. Atau misalnya di sajadahnya, ya, di bagian-bagian sajadah itu, bahkan masing-masing tempat berdirinya ada sajadah masing-masing, ya, sudah berbentuk karpet yang sudah bersambung, yang sudah diukur sedemikian rupa sajadah masing-masing satu orang. Seorang melihat ke situ, di situ ada pohon kelapanya, ada gambar pantainya, ya, bayangannya kemana ini? Orang sedang sholat lihat ada buah kelapa, ya, lihat ada pohon kelapa, kapan berbuahnya? Allahul Musta'an, ya, ada lihat gambar Ka'bah, ya, akhirnya mungkin seorang akan melihat, apalagi kalau seorang itu lulusan arsitek, dia akan melihat ini keliru gambarnya ini, ya, keliru, nggak tepat ini, pengaturannya nggak seperti ini. Allahul Musta'an, bisa terlalaikan seorang dalam sholatnya, sehingga terkadang kalau kita sholat melihat ke tempat yang lain itu rasanya lebih aman daripada melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud, lihat gambar-gambar seperti ini, ya. Ada lagi seorang sengaja, ya, sholat di bagian belakangnya gambarnya Usama bin Laden. La haula wala quwata illa billah. Nah, sudah terjatuh dalam fitnah as-surah, fitnah gambar yang diharamkan, ya, lukisan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi memudaratkan orang lain. Bayangkan kalau dia sedang sholat, di belakangnya ada makmum yang lain yang melihat, ya. Semestinya orang sholat, dia sedang menghadirkan kekhusyuannya dalam sholat, yang dilihat jenggotnya Usama. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini fitnah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan ini disebabkan karena kejahilan kaum muslimin dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita sekalian untuk mendakwahkan kepada mereka al-haq dan menjelaskan kepada mereka apa yang wajib untuk mereka kerjakan dalam hal ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira faedah-faedah dari hadis yang berikutnya ini insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Baik itu hadis Aisyah yang menjelaskan tentang kisah Ambijaniyah, demikian pula hadis Anas bin Malik yang menjelaskan tentang kain yang digantung atau ditempel oleh Aisyah radhiyallahu taala anha pada salah satu dinding rumah beliau. Saya kira sampai di sini insyaallah. Apa hukum menelan ludah di dalam sholat? Silahkan, boleh. Nah, apakah betul berhemat dalam berwudu bisa menyebabkan seorang khusyuk dalam sholatnya? Wallahu a'lam. Ya, yang jelas berhemat ketika berwudu, menghemat air, termasuk di antara fikih seseorang, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, min fiqhir rajul alla yusrifa fi isti'malil ma, bahwa di antara fikih seseorang jangan dia berlebih-lebihan dalam menggunakan air, baik ketika berwudu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin, jangan kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang israf. Nah, saya kira insyaallah sisa dari pertanyaan ini akan kita jawab di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.